Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'liman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kemudian berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babun, yang kita beri tambahan al-miyah, babul miyah. Ya, sebab pembahasan yang beliau bahas di bab ini berkaitan dengan air-air. Bab al-miyah, al-miyah jamak dari ma'un. Jamak dari ma. Ya. Kata ma itu asalnya dari kata mauhun. Mauhun, tapi disederhanakan akhirnya menjadi maun. Jadi dia di asal katanya pakai ha. Karena itu ketika dijamak nampak ha-nya. Ya, babul miyah. Al-miyah artinya bab tentang air-air. Iya. Di sini dijamak air-air. Ini dilihat kepada jenis dan hukum dari air itu berbeda dan beragam sehingga dijamak oleh penulis. Nah, asalnya namanya air cuma satu, disebut dengan air. Ya. Di dalam bab ini beliau rahimahullahu taala berkata, al-ma'u tahirun mutahhirun la yukhrijuhu anil wasfaini illa ma ghayyara rihahu aw launahu aw ta'amahu minan najasat wa tsani ma akhrajahu an ismil ma'il mutlaq minal mughayyirati at-tahirah wa la farqa bayna qalilin wa katsir wa ma fawqa al-qullatayn wa ma dunahuma wa mutaharrikin wa sakinin wa musta'malin wa ghairi musta'malin. Iya. Di dalam pembahasan beliau di bab ini atau di dalam uraian beliau di bab ini ada 8 pembahasan. Yang pertama, benda cair yang boleh dipakai untuk bertaharah. Ini telah diterangkan oleh Imam Syaukani. Beliau berkata, al-ma, al-ma, air, tahirun, mutahhirun. Air itu adalah suci, lagi mensucikan. Iya, suci lagi mensucikan. Jadi maksudnya, air itu, dia adalah suci pada zatnya dan mensucikan selainnya. Mensucikan selainnya. Yang namanya benda cair tentunya banyak, ada air, ya, ada air kelapa, ada minyak, ada sari buah, ya, dan selainnya. Semuanya disebut benda cair. Namun yang boleh dipakai bertaharah itu adalah air yang disebut dengan nama air mutlak. Disebut dengan nama air apa? Air mutlak. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran pada 3 ayat. Ayat yang pertama di surah Al-Furqan, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Sebut ma'an, kemudian disifatkan dengan sifat tahura, air yang suci.

Ya. Kata Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, dikeluarkan oleh Imam 4. Nah, ini saya banyak menggunakan istilah yang dipakai oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram dan siapa? Ibnu Taimiyah, Abul Barakat Ibnu Taimiyah di dalam Muntaqal Akhbar. Ya. Istilah-istilah ini yang mereka pakai. Jadi mereka punya istilah, saya pahamkan istilah ya, supaya saya tidak terlalu banyak menerjemah. Kalau saya katakan dikeluarkan oleh 4, artinya mereka dikeluarkan oleh siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Jelas ya? Jadi mereka punya istilah as-sabah yang pertama. Istilah as-sabah, as-sabah dikeluarkan oleh yang 7. Ya, kalau di Al-Muntaqa biasanya dibahasakan dengan dikeluarkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah misalnya yang 7 yang dia maksudkan. Ya, yang pertama adalah Imam Ahmad. Ya, yang keenam penulis Kutubus Sittah. Dari siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Semuanya 7. Itu dikeluarkan oleh yang 7. Kalau dikeluarkan oleh yang 6, keluarkan Imam Ahmad. Berarti sisa penulis sama Kutubus Sittah. Kalau dikeluarkan oleh yang 5, maka keluarkan Bukhari dan Muslim. Berarti dikeluarkan oleh yang 5, berarti siapa? Ahmad dan penulis Kutub Kitab yang 4 atau Imam 4. Jelas ya? Yang 4 ini telah kita terangkan. Yang 3, keluarkan Ahmad, Bukhari dan Muslim dan keluarkan Ibnu Majah. Berarti sisa berapa? Yang 3, dikeluarkan oleh yang 3. Jelas ya? Yang lainnya akan disebut dengan nama-namanya. Disebut oleh dengan nama-namanya. Kecuali, jadi kalau dia riwayat Bukhari dan Muslim, kebanyakan ulama istilahnya muttafaqun alaih. Ya. Pakai menggunakan kata apa? Muttafaqun alaih. Artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Kecuali Abu Barakat Ibn Taimiyah di dalam Muntaqal Akhbar, ya, kitab yang disyarah oleh Syaukani dalam Nilul Autar, itu dia menggunakan istilah khusus. Kalau dia katakan muttafaqun alaih, artinya riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ada tambahan Ahmadnya. Ini istilah khusus bagi beliau. Adapun selainnya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, baik. Demikian. Jadi hadits Ibnu Umar ini menjelaskan apabila air 2 kullah, maka dia tidak membawa khabath. Ya, hadithnya insyaAllah sahih dari sisi sanad. Akan tetapi, ya, kandungan dari hadith ini, ya, takhsis yang terdapat di dalam hadith ini hanya diambil dari jalan pemahaman. Hanya diambil dari jalan apa? Pemahaman. Ya. Jadi pemahamannya, kalau air itu sudah sampai 2 kullah, maka kapan kejatuhan najis tidak berubah salah. Pemahaman kebalikannya, kalau dia kurang dari 2 kullah, apabila kejatuhan najis dihitung najis atau tidak? Dihitung najis. Itu kan pemahaman namanya. Iya. Adapun nas-nas yang lainnya itu datangnya dalam bentuk mantuk. Iya. Adalah makna yang tersurat di dalam nas. Bukan pemahaman, tapi hal yang tersurat di dalam nas. Dan ini lebih didahulukan di dalam pendalilan. Lebih didahulukan di dalam pendalilan. Ya, karena itulah saya tutup dengan kesimpulan. Dan ini insyaAllah tali yang dikuatkan oleh ya kebanyakan ulama kita. Bahwa air itu apabila kejatuhan najis, dia tidaklah menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah berubah bau, warna dan apa? Rasanya. Baik, pembahasan yang 5, hukum air yang kejatuhan benda suci. Ya. Kata Syaukani wastani, ma akhrajahu anil ismil ma'il mutlaq. Ya, jadi kalau kejatuhan najis, hilang 2 sifat sekaligus. Air itu berubah menjadi air apa? Air najis. Bukan lagi air tahir. Bukan pula air apa? Mutahhir. Ya, jadi keluar dari 2 sifat sekaligus. Jelas ya? Nah, kalau dia kejatuhan benda suci, maka keluar sifat yang keduanya. Apa sifat yang kedua? Hah? Yaitu mutakhir. Sifat yang keduanya, mutakhir, hilang. Dia tetap suci, tetapi tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Nah, karena itu kata beliau, wasani, dan keluar dari yang kedua ini, hilang yang kedua ini, ma akhrajahu anil ismil ma'il mutlaq. Apa yang mengeluarkan dia dari penamaan air mutlaq. Ya, dari al-mughayyirat at-tahirah. Dari campuran-campuran yang suci.

tiga sifat. Itu menjadi ukuran. Bukan ukuran lebih dari dua kullah atau kurang dari dua kullah. Ya, karena tadi saya sebutkan haditsnya enggak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam hal ini. Apalagi tentang ukuran kullah itu sendiri. Berapa satu kullah itu? Wah, ini pendapat yang sangat banyak di kalangan fuqaha. Ya. Sehingga Imam As-Sanani menganggap bahwa ukuran kullah atau dua kullah ini adalah hal yang tidak jelas. Ya, bagaimana bisa dijadikan rujukan sesuatu yang apa? Kurang jelas. Ya. Demikian. Kemudian pembahasan yang ke-8, ya. Nah, sebenarnya ada yang sebelumnya di sini, wa mutaharrikin wa sakinin. Ini kelihatannya kita tidak masukkan kemarin, luput. Dan tidak ada perbedaan antara mutaharrikin wa sakinin. Ini pembahasan yang ke-8 harusnya. Harusnya 9 pembahasan, ya. Ini tentang air, apakah ada perbedaan antara air yang bergerak dan air yang diam? Iya. Imam Syaukani juga mengatakan tidak ada perbedaan antara air yang bergerak dan air apa? Yang diam. Iya. Jelas ya? Tidak ada perbedaan dari sisi hukum yang kita sebutkan itu tadi, kejatuhan. Apakah dia menjadi suci atau tidak? Ya. Itu tidak ada perbedaan. Adapun masalah air yang diam, tidak boleh kencing di situ, tidak boleh buang air kecil di situ, ini adalah hal yang memang ada larangannya. Ya, di dalam hadits. Dan insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya di pembahasan najis tentang tempat-tempat yang tidak boleh membuang hajat. Baik, pembahasan yang ke-9, apakah ya perbedaan antara air mustamal dan selain mustamal, apa ada perbedaan yang kita bahasakan di sini dengan hukum air mustamal? Ya, apa itu air mustamal? Oh, ini istilah ya sangat erat sekali di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ya, mustamal itu adalah air ya sisa dari air yang dipakai untuk bersuci. Jadi air, ada orang yang misalnya menggunakan air dalam sebuah baskom misalnya atau sebuah timba. Dia berwudu dari timba tersebut. Maka selesai wudu, air yang tersisa ini disebut sebagai apa? Air mustamal. Air mustamal. Iya. Apakah ada perbedaan antara air mustamal dan selain mustamal? Nah, di sini Imam Syaukani sudah memberikan kaidah umum. Tidak ada perbedaan. Ya, mustamal maupun selain mustamal, ukurannya adalah apa? Ya, perubahan salah satu dari tiga zat itu tadi. Tiga ciri itu tadi. Apakah berubah warna, bau dan rasanya, itu menjadi ukuran. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tidak ada perbedaan di dalam masalah air mustamal ini, ya, banyak dalil yang menunjukkannya. Ya, di antaranya hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dari lebih ya. Mandi Maimunah. Ya. Jelas ya? Jadi Maimunah radhiyallahu anha beliau mandi sebuah tempat, ada lebih airnya, maka Nabi mandi darinya. Ini air mustamal atau bukan? Ya, tentunya air mustamal dalam istilah itu. Bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap mandi. Ini pembahasan mandi ya. Dan di dalam Sahih Al Bukhari ya disebutkan bahwa ya mereka laki-laki dan perempuan itu mereka berwudu bersama-sama. Andai kata air mustamal itu tidak boleh dipakai berwudu, maka setiap orang akan berwudu apa? Ya, sendiri-sendiri. Tapi ini berwudu bersama-sama. Nah, dan kata berwudu bersama-sama di sini, ya ini bukan artinya boleh ikhtilat, boleh bercampur baur, tidak. Tapi yang diinginkan di sini oleh para ulama, berwudu bersama-sama dengan para perempuan yang memang merupakan mahramnya dan keluarganya. Itu tidak ada masalah. Baik, selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan air-air. Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullah, babun najasat. Bab tentang najis. Ya. Kata beliau, najasatu hiya ghaitul insani mutlaqan wa bauluhu illa ad-dakar ar-rabi'a wa lu'abul kalbi wa rawthun wa damu hayidin wa lahmu khinzir wa fima ada dhalika khilaf wal aslu at-taharatu fala yunqalu anha illa naqilun sahih lam yu'aridhu ma yusawihi aw yuqaddamu alayh. Ya, di dalam bab ini ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang pembagian najis. Di sini beliau secara umum berbicara tentang najis dan menguraikan najis itu. Iya. Jelas ya? Nah, maka dari apa yang beliau uraikan itu bisa kita petik sebuah kaidah pembagian. Bahwa najis itu terbagi menjadi dua. Ada najasa ainiyah dan ada najasa hukmiyah. Ada najis ainiyah, ya. Itu najis pada zat, pada benda itu sendiri. Ya. Dan ada najis hukmiyah. Ada najis dari sisi hukum dia dianggap najis. Ya. Jelas ya? Apa perbedaan antara hukmiyah dan ainiyah? Kalau najis ainiyah itu sama sekali tidak mungkin disucikan. Jelas ya? Tidak mungkin disucikan. Sekarang kotoran manusia, ya, bisakah disucikan? Hah? Bisa disucikan? Ya. Namanya kotoran-kotoran. Tidak bisa apa? Disucikan. Maka dia najasa ainiyah. Ya, jelas ya? Tapi kalau misalnya kulit ini tertimpa oleh kotoran manusia, ini sudah menjadi najis apa namanya? Hukmiyah, sebab bisa dicuci, dihilangkan dari apa? Ya, dihilangkan dari kulit. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini perbedaan antara ainiyah dan hukmiyah. Ya. Jelas ya? Dan najasa hukmiyah ini dari nas-nas yang ada, ya, para fuqaha membagi najis hukmiyah menjadi tiga. Mereka bagi menjadi tiga. Ada najasa mughallabah, ada najasa apa? Mukhaffafah, dan ada najasa mutawassithah. Iya. Jadi ada najis yang mughallabah, najis yang sangat tebal, ya. Ini seperti najis apa? Jilatan air liur anjing, dia dicuci berapa kali? Dicuci 7 kali. Iya. Dicuci 7 kali akan kita terangkan tentang jilatan anjing. Nah. Ada najis mukhaffafah, diringankan. Dia najis tapi tidak sama dengan lainnya, diringankan cara mensucikannya. Diringankan cara mensucikannya. Inilah apa? Kencing anak bayi laki-laki. Iya. Jelas ya? Dan selain daripada itu, itulah najis yang apa? Pertengahan. Ya, mutawassithah. Baik, inilah tiga pembagian najis hukmiyah. Ya, sekarang ya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, kaidah penentuan najis. Ya, bagaimana seorang itu menentukan ini najis, ini bukan? Ya, kaidahnya di akhir dari pembahasan disebut oleh Syaukani. Kata beliau, wal aslu taharah. Asal adalah apa? Adalah suci. Itu merupakan asal. Iya. Jadi asal dalam segala sesuatu adalah apa? Adalah suci, itu asalnya. Sebab asalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini asalnya diciptakan untuk apa? Untuk kita. Ya. Halal kita manfaatkan, suci kita bermuamalah dengannya. Itu asal. Tidak ada yang mengeluarkan dari asal ini, fala yanqulu anha, tidak ada yang mengeluarkan darinya illa naqilun sahih. Kecuali sebuah dalil yang sahih yang mengeluarkannya. Ya. Maksudnya dalil yang sahih mengeluarkan menetapkan bahwa itu adalah najis, bukan lagi suci. Kalau ada dalil sahih menunjukkan itu najis, ya sudah, baru dikatakan apa? Najis. Ya. Apakah setiap dalil yang mengatakan najis langsung dikatakan najis? Tidak. Kata beliau, lam yu'arid huma yusawihi au yuqaddamu alai. Sepanjang tidak bertentangan dengan dalil yang semisal dengannya atau yang lebih kuat darinya. Sebab kalau ada dalil yang semisal dengannya bertentangan, ini mungkin harus dikompromikan, mungkin harus diterjih. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kaidah umum di sini bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah suci. Kecuali kalau ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda yang apa? Benda yang najis. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita masuk di pembahasan najis ini, ada yang mengatakan ini najis, maka harus tanya kepadanya, apa dalilnya dia najis? Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita kembali kepada asal. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah suci. Ya, maka setiap yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini, harus dicarikan apa dalilnya. Ya. Kalau memang ada dalilnya, dikatakan najis. Tiada dalilnya, maka dia bukan najis. Jelas ya? Inilah pembahasan yang ketiga, beberapa bentuk najis. Ini yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini. Ya, beberapa bentuk najis. Ada disebut beberapa bentuk. Yang pertama di sini adalah ya kotoran manusia. Yang kedua adalah air kencingnya. Ya. Nah, yang ketiga, air kencing anak laki-laki, anak bayi laki-laki. Kemudian yang keempat, air kencing jilatan anjing. Yang kelima, raus. Ya. Raus ini kotoran hewan. Yaitu hewan tertentu akan kita sebutkan. Kemudian berikutnya adalah darah haid, dan berikutnya adalah apa? Lahmu khinzir, daging babi. Iya. Jelas ya? Semua bentuk najis ini kita akan terangkan insyaallah, tapi ada dua hal yang kita khususkan pembahasannya. Di pembahasan yang keempat dan kelima, yaitu tentang kencing anak bayi, maksudnya anak bayi laki-laki, dan tentang air liur anjing. Iya. Baik, kita bahas dulu semua najis yang lainnya. Yang pertama adalah kotoran manusia. Ya. Kotoran manusia. Ya. Kotoran manusia ini adalah hal yang disepakati tentang najisnya oleh para ulama. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah najis. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadukum ila al-masjid falyanzur, fa idza ra'a fi na'alayhi qadaran aw adha falyamsahhu wa liṣalli fihima." Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia melihat. Dia melihat, maksudnya dia lihat terompah yang dia pakai, sendal yang dia pakai. Kalau pada kedua sendalnya ada kotoran, ada najis, falyamsahhu, hendaknya dia gosok ke bumi. Ya. Dia gosokkan ke bumi untuk mensucikan, menghilangkan najis itu. Waliyasalli fihima, dan hendaknya dia sholat padanya. Silahkan dia sholat setelah itu, setelah dia sucikan. Nah, jadi perintah untuk menggosokkan ke bumi, mensucikannya, menunjukkan bahwa kotoran itu, kotoran manusia apa hukumnya? Hah? Hukumnya adalah najis. Ya, ini tentang kotoran manusia. Adapun tentang ya, kencingnya, dia adalah najis berdasarkan ya, sejumlah hadis, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Arab yang kencing di masjid. Jadi dia kencing di sudut masjid, manusia pun menghardiknya. Maka Nabi melarang para sahabat. Ya. Kenapa dilarang? Sebab orangnya sudah terlanjur apa? Terlanjur kencing, ya. Kalau dilarang, maka ini akan menimbulkan mafsadat lebih apa? Lebih besar. Mungkin dia dilarang panik, lari, ya. Tiba-tiba kencingnya hanya satu tempat berubah menjadi banyak tempat. Ya kan? Lebih banyak lagi mafsadatnya. Ya. Atau dia tiba-tiba dilarang, ya. Sudah tidak bisa menahan, akhirnya dia bisa menjadi sakit. Bisa menjadi sakit. Nah, ini subhanallah, hadis ini sebenarnya perlu penjelasan, terdapat dalamnya hikmah, ya. Dan setiap orang melihat sebuah kemungkaran, langsung dia ingkari tanpa mempertimbangkan akibat dari pengingkarannya. Ya, harus dipertimbangkan apa akibatnya. Ya. Jelas ya? Maka begitu dia selesai kencing, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma fahuriqa alaih. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk mendatangkan satu danub. Danub ini satu timba besar berisi air, lalu dituangkan di atas ya tempat dia kencing. Ini menunjukkan bahwa air kencing itu adalah apa? Najis. Kalau dia tidak najis, untuk apa disiram? Iya. Untuk apa disucikan? Baik. Ini tentang air besar dan kencing manusia. Iya. Tentang kencing manusia. Dia adalah najis. Adalah najis. Demikian pula rauh. Rauh ini adalah kotoran apa? Hah? Kotoran hewan. Iya. Rauh ini adalah kotoran hewan, tapi dia pada hewan tertentu, yaitu pada kuda, bigal dan keledai. Bigal ini perkawinan antara kuda dan apa? Keledai. Iya. Ini yang dikatakan sebagai rauh, kotorannya dianggap sebagai apa? rawd. Nah, ya demikian disebutkan oleh ahli bahasa dan disebutkan oleh Syaukani, ya rahimahullahu taala di syarah. Nah, tentang rawd ini, ya, bahwa dia adalah najis, ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib pernah beliau mendatangi tempat membuang hajat. Ya, kata Ibnu Mas'ud, "Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar." Nah. Maka beliau memerintah saya untuk mendatangkan 3 batu. Ya. Wajadtu hajaraini, saya dapat hanya 2 batu saja. Ini batu yang dipakai untuk istinja. Walam ajid tsalitsan, saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa'ataituhu bi rawsah, saya datangkan dengan raws ini. Kotoran raws yang dia bawa. Fa'akadahuma, Nabi mengambil 2 batu dan membuang ar-rawsah. Wa qala hadha riks, dan beliau berkata ini adalah riks. Ini adalah apa? Ini adalah najis. Nah, ini adalah najis. Baik. Di tanggal mana? Mana? Ah, itu punya file. File haditnya. Hadit nomor 15. Ya. Saya punya catatan haditnya, cuman sengaja saya enggak dipotokopikan ke ikhwah sebab apa, dia mirip dengan Rusul Aklam, campur aduk sana sini. Walaupun ada nomor-nomornya. Ya. Jelas ya? Ya, sumbernya dari buku-buku yang saya terangkan itu tadi. Tapi enggak apa-apa untuk dengan ikhwah yang menampilkan di layar nanti supaya nampak dalil-dalilnya, enggak apa-apa. Baik, jadi dari hadis ini nampak, ya, dari hadis Ibnu Mas'ud nampak bahwa raus itu adalah najis. Jadi selesai ya, raus najis. Baik, demikian pula kotoran anjing. Ya, itu jelas najisnya sebab anjing itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah najis menurut pendapat yang terkuat. Semuanya adalah najis. Iya. Baik. Kemudian di antara najis yang disebutkan juga di sini adalah damu haid, adalah darah haid. Ya. Darah haid dalilnya dia adalah najis. Adalah hadis Asma bintu Abi Bakar, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang darah haid yang menimpa baju, tahuttuhu, thumma taqrusuhu bil ma, thumma tamdahuhu, thumma tusallihi. Pertama dia kerok dulu. Kemudian dicuci dengan air. Ya, apa namanya, digosok dengan air, kemudian dicuci. Perhatikan ya fase untuk menghilangkannya. Ya. Dengan sedemikian rupa untuk menghilangkan ini menunjukkan bahwa dia adalah apa? Adalah najis. Iya. Dan banyak lagi mana-mana dalil yang lainnya mungkin akan kita lihat nanti insyaallah taala di pembahasan haid. Ya, yang menunjukkan bahwa darah haid ini adalah darah najis dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa darah haid adalah darah najis. Iya. Kemudian berikutnya yang disebutkan di sini oleh Imam Syaukani sebagai najis adalah daging babi, ya. Jadi dianggap sebagai daging babi. Dan ini beliau ambil dari ayat, sebab di ayat Al-Qur'an dikatakan kullaa ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijis. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang diwahyukan kepadaku. Saya tidak ketemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu hal yang diharamkan bagi siapa ingin memakannya. Jadi asalnya makanan itu adalah halal. Kecuali, ada yang diperkecualikan, kecuali kalau dia bangkai, darah yang mesfuh, mengalir, ya. Atau daging babi. Kemudian di akhir ayat dikatakan, fa'innahu rijis. Sungguhnya dia untuk satu, sungguhnya dia adalah, apa? Adalah rijis, adalah najis. Nah, adalah najis. Dan Imam Syaukani di sini dalam masalah najisnya apa daging babi ini, beliau goncang ucapannya. Sebab di dalam Durrul Bahiyah beliau katakan najis, di buku yang lainnya, di buku-buku beliau yang lainnya seperti dalam Silul Al-Jarrar, beliau katakan tidak najis. Beliau katakan tidak najis. Nah, sebab memang di dalam memahami ayat ini itulah yang menjadi kunci permasalahannya. Yang menjadi kunci permasalahannya. Nah, dan seorang kalau mengatakan bahwa dia adalah najis, ihtiyat,

Maka sekarang dia sudah berubah menjadi air putih, namanya air, air mutlak sudah. Ya, bukan lagi najis. Kalau dikatakan najis, mana najisnya? Ya, kan begitu. Jadi sifat penajisannya sudah tidak ada lagi. Sama dengan kotorannya tadi yang berubah menjadi debu. Sekarang dia bukan kotoran lagi, tapi debu namanya. Ya. Jadi sudah menjadi apa? Sudah menjadi debu. Ya. Kalau begitu dia debu, bukan lagi kotoran. Jadi ini maksud dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Dan ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Anil khamri tuttakhadhu khallan?" Tentang khamar. Tentang khamar yang dijadikan sebagai apa? Sebagai khal, sebagai cuka. Apakah itu boleh? Kata Nabi, "La, tidak boleh." Ya, tidak diperbolehkan. Ini hadis tentang haramnya seseorang mengambil khamar, dia khusus melakukan proses pada khamar ini, dia rubah menjadi apa? Dia rubah menjadi cuka. Ini perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya, tapi para ulama sepakat, kalau misalnya khamar, ada khamar, ya, diketemukan oleh seseorang sudah berubah menjadi cuka, tanpa dia maksudkan, tanpa dia melakukan proses. Terjadi proses alami, dia sendiri berubah menjadi cuka. Apakah boleh digunakan? Ya, jawabannya boleh digunakan. Sudah cuka, bukan lagi khamar. Jelas ya? Ya, jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini orang yang sengaja. Adapun kalau dia tidak memaksudkan, bukan dia melakukannya, sudah menjadi cuka, maka itu artinya apa? Dia adalah cuka. Ya. Boleh untuk digunakan. Ya. Jelas ya? Tentang masalah khamar, apakah khamar itu najis atau tidak? Ini tentunya silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan Asy-Syaukani di sini tidak menyebutkan dia di dalam kategori najis. Kenapa? Karena beliau berpendapat khamar itu bukan apa? Bukan najis. Dan ini insyaallah taala pendapat yang terkuat. Bahwa khamar bukan apa? Bukan najis. Iya. Baik. Walaupun kita dibangun di atas pendapat ini, ya, mungkin tidak ada pendalilan, kan najis. Ya, bukan najis. Berubah pun tidak ada masalah. Ya. Mungkin saja orang berkata seperti itu. Tapi perhatikan di sini, dengan adanya perubahan ke benda lain, itu dihukumi oleh para ulama sesuai dengan perubahannya tersebut. Sekarang dia sudah berubah menjadi cuka, maka dia dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai cuka. Ya, tidak dihitung lagi sebagai khamar. Nah, maka ini antara pendalilan yang menunjukkan tentang benarnya al-istihalah ini. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang penyucian sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Ya. Ada sesuatu yang tidak mungkin disucikan dengan cara dicuci. Ya, seperti itu tadi, Arabi ini kencing di mana? Di bumi, di tanah. Ya. Di sudut masjid. Ya, enggak mungkin dia bawa ember situ, bawa sabun, kemudian dia cuci tanah itu. Ya, kan enggak mungkin dicuci. Maka cara mensucikannya dengan cara apa? Dituangkan padanya air. Ya, dalilnya kisah Arabi yang kita bacakan tadi. Ya. Atau dengan cara yang lain, awin nadhhu minhu, dengan cara dikuras airnya. Kalau misalnya jatuh di sumur, bangkai, ada bangkai jatuh di sumur. Ya, dan bangkai itu najis. Ini termasuk hal yang tidak diterangkan di sini oleh Syaukani. Dan dia adalah najis. Bangkai itu adalah apa? Hah? Najis. Bangkai, selain dari bangkai manusia. Ya, dan bangkai yang lainnya. Jadi asalnya bangkai itu adalah najis. Saya kasih kaidah ya dalam bangkai. Ya, karena kita sudah singgung. Ya, baik. Asalnya bangkai adalah apa? Adalah najis. Iya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas tentang masalah dibab. Iya. Beliau berkata, "Idza dubigal apa namanya? Al-jild faqad tahur." Apa idza dubiga jildul maita faqad tahur? Apabila kulit dari bangkai telah disamak, maka dia telah suci. Dia telah apa? Telah suci. Iya. Disamak itu artinya dia dilembutkan dengan cara direndam di air garam atau air kapur atau yang semisal dengan itu sehingga hilang baunya. Itu namanya disamak. Ya. Ya, kalau dia sudah disamak maka dia sudah suci. Artinya kalau dia belum disamak, suci atau tidak? Tidak suci. Maka ini dalil umum bahwa bangkai itu adalah apa? Adalah najis. Ini dalil umum ya.

juga datang dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan semuanya ada kelemahan, tidak bisa saling menguatkan, tidak bisa saling menguatkan. Tapi Ibn Muflih dalam An-Nukat, beliau menyebutkan sisi pendalilan yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Ya, beliau berdalilkan dengan hadits yang sahih di As-Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuang hajatnya, ada orang yang memberi salam. Maka Nabi tidak menjawabnya. Nabi tidak apa? Tidak menjawabnya. Ya, maka beliau berdalilkan dari sini, beliau membuang hajat. Ini menunjukkan bahwa orang yang membuang hajat tidak harus apa? Tidak boleh berbicara. Ya. Tapi subhanallah, kalau memang kejadiannya seperti yang disebut, mungkin kita katakan dalil ini. Tapi ternyata ada hadis, kelanjutan dari hadis itu tidak mendukung pendalilan ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab salam?" Beliau berkata, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi apa? Tahara." Saya tidak senang menyebut Allah dalam keadaan tidak bersuci. Jadi ilahnya bukan karena buang hajat, tapi karena apa? Tidak suci, itu ilahnya. Jelas ya? Karena itulah ya, insyaallah taala dalam masalah ini, ya berbicara itu bukan hal yang diharamkan. Siapa yang punya keperluan dia berbicara, ya, boleh saja dia berbicara walaupun dia membuang hajat. Tapi kalau seperti yang digambarkan dalam hadis dua orang yang saling buang hajat kemudian saling cakap-cakap, ya. Maka ini memang adalah tentunya bukan akhlak, ya. Ya. Dan sekira semuanya memahami tentang hal ini, ya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, kata beliau, wal mulabasa, ya, maksudnya tarkul mulabasa, lima laku hurmah, dan meninggalkan memakai sesuatu yang punya hurmah, sesuatu yang diagungkan dalam Islam. Misalnya dia memakai sesuatu yang ada apa? Tulisan zikir, nama Allah, ya. Nah, ini tidak boleh dia bawa masuk ke WC. Ya. Dan biasanya di pembahasan ini, para ulama berdalilkan tentang masalah masuk WC menggunakan cincin. Ya. Sebab cincin Nabi tertulis di situ apa? Dzikir kepada Allah, sebab beliau disebutkan Rasul Allah di situ. Jelas ya? Nah. Jadi disebutkan adalah di dalam hadits Anas bin Malik riwayat 4, Imam 4, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala wada khatamah. Adalah Nabi kalau beliau masuk ke WC, beliau letakkan apa? Cincinnya. Ya. Namun hadis ini oleh Ibnu Hajar dikatakan hadis ma'lul. Hadis yang ada ilahnya. Ya, ada cacatnya dan memang hadisnya lemah menurut pendapat yang terkuat insyaallah taala. Tapi kita punya dalil yang mencukupi hadis ini. Ya. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib mengagungkan apa-apa yang merupakan ada syiar Allah di situ, kalimat-kalimat zikir wajib kita agungkan. Karena itu tidak pantas orang masuk ke dalam WC dia memakai apa, membawa buku-buku yang tertulis padanya ilmu syariat, tertulis padanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah. Ini adalah hal yang tidak pantas. Hal yang tidak pantas. Jelas sampai sini? Ya. Dan sekarang ini banyak yang menanyakan, bagaimana hukumnya masuk ke WC? Ya. Dia membawa HP yang ada mushaf Al-Qurannya di dalam. Ya. Apakah boleh atau tidak? Ya. Jawabannya, tentunya mushaf Al-Quran ini tidak nampak ya. Tidak kelihatan di dalamnya. Dan yang seperti ini tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Ya. Dan ini telah difatwakan oleh sejumlah ulama kita, seperti Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Nah, dan di sini ada sebuah kisah. Ya, ada salah seorang dari masyayikh hayat kibar ulama di Riyadh sana, yang gue tanya Nadaimah juga. Ada orang awam yang bertanya kepadanya. Tanya, "Syekh, bolehkah saya masuk apa namanya ke WC membawa HP? HP-nya ada Al-Qurannya di dalam." Kata Syekh, "Al-Qurannya di mana? Di dalam memorinya atau nampak?" Katanya enggak, di dalam memorinya. Ya. Berarti dia enggak nampak, cuma ada di memori. Ya. Kapan diperlukan dinampakkan. Kata Syekh enggak ada masalah, tidak apa-apa. Dia berkata, "Ya Syekh, ada Al-Qur'annya ya Syekh." Dia ulangi lagi. "Iya, saya tahu, tapi enggak ada masalah." Ya.

Mensucikan itu artinya dia bisa membersihkan dan menyerap apa? Menyerap air dan menyerap kotoran. Ya, menyerap air dan menyerap kotoran. Nah, ya, karena itu disyaratkan, ya, dia menggunakan batu sebab batu itu bisa menyerap air, bisa menyerap air dan membersihkan kotoran. Ya, dan boleh menggunakan apa yang kedudukannya seperti batu, seperti yang dikatakan di sini oleh Imam Syaukani. Auma yakumu maqamaha. Ya. Yang penting dia punya sifat ini, sama seperti batu sifatnya, bisa membersihkan. Ya, seperti misalnya kayu kering. Ya, atau seperti ini, masalah ini misalnya menggunakan tisu. Ya. Menggunakan tisu, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Sebab ini membersihkan. Membersihkan. Bahkan tisu itu ya lebih membersihkan daripada apa? Ya, daripada batu. Ya, boleh seorang menggunakannya. Ya, tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Apa dalilnya boleh menggunakan selain batu? Ya, dalilnya sudah kita bacakan hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud diperintah membawa 3 batu. Dia bawa cuma 2 batu. Dia membawa yang ketiga apa? Rausah. Ya. Nabi melempar rausah itu. Bukan disalahkan Ibnu Mas'ud. Ya, bukankah saya katakan kepada kamu hanya batu saja, enggak boleh selain batu. Ya, enggak, Ibnu Mas'ud dia pahami, ya, enggak harus batu. Ya, boleh selain batu karena itu dibawakan apa? Rausah. Pemahaman Ibnu Mas'ud ini tidak disalahkan. Beliau hanya disalahkan karena mengambil barang apa? Najis. Itu yang beliau keliru di situ. Karena itu dibuang oleh Rasulullah. Rasanya beliau berkatakan, ini adalah riks, ini adalah najis. Jelas ya? Ini diantara dalil. Dan ada dalil yang lain. Karena itulah jumhurul ulama berpendapat, boleh bersuci istijmar menggunakan selain batu. Ini pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan para ulama. Iya. Baik. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang keempat, tidak boleh dia menggunakan benda-benda yang dilarang bersuci dengannya. Misalnya menggunakan tulang. Ada larangan ya menggunakan tulang. Menggunakan kotoran, rauh. Ya, atau menggunakan makanan. Itu ada hadis yang melarangnya. Dan ini juga termasuk mubadir. Ya. Nah, kemudian menggunakan apa namanya, sesuatu yang terhormat, dihormati. Seperti menggunakan buku misalnya, buku yang tertulis padanya ilmu syariat dan selainnya. Ya, ini tidak boleh dipakai apa bersuci. Nah, ya, kemudian syarat yang kelima yang dibangun di atas hadis Salman, ya, hendaknya dia menggunakan apa 3 batu. Kalau dia menggunakan selainnya, dia menggunakan 3 juga. Ya, dia menggunakan 3 juga. Nah, baik. Ini 5 syarat di dalam masalah al-istinja. Ya, dengan hal itu insyaallah taala, ya, boleh beristinja atau beristijmar. Ya, boleh beristijmar. Kemudian pembahasan yang kelima, kata Syaukani rahimahullah, ini tentang doa ketika mulai dan selesai membuang hajat. Kata beliau, wa tundabu, ya, dan disunnahkan al-isti'adatu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Watundabu al-isti'adatu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala inda syuruh, ketika seorang itu memulai membuang hajat. Jadi ketika memulai membuang hajat, maka disyariatkan dia beristi'adah. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam 7, dikeluarkan oleh al-Jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk kepada khala, masuk ke dalam WC, beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubuth dan khaba'ith. Khubuth itu ada beberapa penafsiran, ya, ada yang mengatakan khubuth adalah syaitan, apa, laki-laki atau jantan, ya, dan khaba'ith itu adalah syaitan perempuan atau betina. Ya, jelas ya. Ini khubus dan khubais. Dari mengatakan khubus itu adalah syaitan, al-khubais adalah dosa-dosa. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Tapi yang lebih tepatnya yang pertama insyaallah taala, sebab datang dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-husyus muhtadarah." Sungguhnya husyus ini, WC-WC ini dihadiri. Maksudnya ada syaitan dan jin-jin yang hadir di situ.

Jam berapa waktu? Jam berapa? Ya, baik. Saya kira nanti panjang di ini ngantrinya. Ini kita belum mencapai target hari ini. Ya. Target hari ini 10 halaman ya. 10 halaman. Jadi kalau hari ini enggak tercapai ya, berarti besok antum siap-siap untuk mengejar target. Ya. Baik, untuk sementara kita cukupkan dalam sini. Insyaallah taala setelah maghrib kita sambung lagi dengan materi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.